Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bersua lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi. Hari ini kita telah sampai pada surah At-Taubah ayat ke-70. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Belumkah datang kepada mereka berita penting tentang orang-orang yang sebelum mereka, yaitu kaum Nuh, Ad, Tsamud, kaum Ibrahim, penduduk Madian dan penduduk negeri-negeri yang telah musnah. Telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa keterangan yang nyata, maka Allah tidaklah sekali-kali menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang mulia ini merangkum dengan begitu indahnya tentang kisah-kisah besar yang terjadi pada umat-umat terdahulu, di mana dapat kita katakan bahwa kisah-kisah yang disebutkan secara ringkas di dalam ayat ke-70 dari surah At-Taubah ini merupakan summary atau rangkuman yang begitu indahnya, mengingatkan kepada seluruh manusia dan pembaca Al-Quran. Siapa yang tidak mengenal atau tidak pernah mendengar kisah kaum Nuh misalnya, dan begitu juga kisah kaum Madian, dan begitu juga Ad dan Tsamud, di mana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan kaum-kaum tersebut karena kedurhakaan mereka dan keingkaran mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan karena mereka tidak mengimani ajaran para anbiya dan rasul yang telah diutus Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, di mana para nabi dan rasul itu membawa ajaran agama yang telah dititipkan atau yang telah diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, kita akan mendiskusikan ayat ini dan insyaallah kita nanti akan mendapatkan makna dan penjelasan yang begitu luas dari para asatiz kita yang telah hadir di studio, Ustaz Perdana, Ustaz Zainal Arifin dan Ustaz Safiar. Mungkin Ustaz Perdana bisa memulainya. Ya, terima kasih Ustaz Adi. Ayat ke-70 pada yang kita bahas pada hari ini merupakan penjelasan secara lebih spesifik tentang bagaimana kondisi-kondisi umat terdahulu. Allah menggambarkan dengan keterangan yang lebih mendetail ketika mengatakan kaum Nuhin, ya, kaum Nabi Nuh alaihissalam. Dalam keterangan ayat yang lain Allah mengatakan walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfasanatin illa khamsina ama fa'akhazahumut tufan wa hum zalimun. Kami telah utus, ya, Nabi Nuh itu kepada kaumnya selama 950 tahun, akan tetapi ternyata mereka ingkar dan akhirnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan gambaran kaum Ad dan kaum Tsamud, ya. Wa Tsamud allazina jabu sakhra bil wad wa fir'auna zil autad. Ada gambaran tentang bagaimana kekuatan fisik mereka yang begitu mengagumkan, tapi akhirnya toh juga harus hancur, ya. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika memberikan penerangan-penerangan kepada kaumnya, wa Ibrahim iz qala li qaumi ya'budullaha wattaquh zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai kaumku, beriman kepada Allah itu jauh lebih baik katanya. Tapi ternyata sikap mereka adalah famakana jawaba qaumihi illa an qalu qutuluhu aw harriku. Ternyata mereka malah mengatakan kepada mengancam Nabi Ibrahim, uqtuluhu aw harriku, bunuh saja dia atau bakar dia. Kenapa cerita seperti ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita? Ini untuk menunjukkan bagaimana di dalam kehidupan ini kita harus punya gambaran dan pegangan. Untuk yang jelek kita tahu bagaimana perbuatan kita saat sekarang ini. Apakah jelek sama jeleknya dengan umat terdahulu yang sudah dihancurkan oleh Allah? Kalau begitu siap-siap untuk menerima kerugian. Atau pada saat kita berada dalam kondisi yang baik dan kita kebingungan bagaimana untuk berbuat yang lebih baik lagi ke depan, ada gambaran-gambaran kehidupan Rasulullah dan para sahabat yang mampu kita jadikan sebagai teladan dan pedoman agar kita berbuat jauh lebih baik lagi. Punya harta saat sekarang ini, apa yang harus saya lakukan ya? Berinfak. Tidak hanya cukup untuk berinfak, oh ya, wakafkan harta itu dan seterusnya. Jadi ada pengajaran sejarah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini. Tapi yang terpenting bagi saya adalah bahwa ini menjadi satu peringatan kepada kita semua agar tampil menjadi orang-orang yang mengerti betul dengan sejarah. Ya, permasalahan utamanya adalah berapa banyak orang tua sekarang yang tidak tahu tentang sejarah para umat terdahulu, para nabi, sehingga akhirnya ini tidak bisa diajarkan kepada anak-anaknya. Jangan salahkan kalau anak tidak mampu berbuat lebih baik karena memang tidak ada gambaran tentang apa yang harus mereka lakukan ke depan. Oleh karena itu mungkin semacam sugesti dan motivasi kepada para orang tua sekarang ini, banyak-banyak untuk mengetahui kisah-kisah para nabi, kisah-kisah Rasulullah dan sahabatnya. Saya kira buku-buku sudah banyak sekarang Ustaz Janal ya. Ada kisah Sul Anbiya ya, yang sudah dijual banyak. Kemudian ada kisah untuk anak-anak itu Ustaz ya, tentang kisah para nabi untuk anak-anak ya. Dan masih banyak lagi yang lain. Ini bisa kita jadikan sebagai pegangan kita untuk kita ajarkan kepada anak-anak kita agar kita dan mereka tidak menjadi orang-orang yang miskin pengetahuan di dalam sejarah. Iya, ada kata-kata yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang mulia ini berkaitan dengan kata-kata kaum begitu. Ya, tetapi ada juga yang tidak disebutkan Allah Subhanahu wa taala kaum di sini, seperti kaum Nuh ada kaumnya. Begitu juga, tapi Ad, Samud tidak ada. Kemudian kaum Ibrahim ada disebutkan. Apakah ini menunjukkan bahwa nabi-nabi yang diutus Allah Subhanahu wa taala seperti Nabi Nuh, Nabi Ibrahim di sini berkaitan dengan ulul azmi yang memiliki apa tantangan yang begitu besar, atau mungkin ada hikmah yang lain Ustaz di balik itu? Iya, wallahu a'lam. Saya kurang begitu memahami apa hikmah ada kaum di sini dan tidak ada kaum di sana. Ada ashab di sini dan ada al-mu'tafikat, dan saya rasa mungkin Ustaz Safiar bisa menjawabnya. Silakan Ustaz Safiar. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat dari redaksi ayat dalam surah At-Taubah ayat ke-70 ini, sebagaimana yang dipaparkan Ustaz Ardiansah tadi, ada sebagian ayat ini menggunakan kaum Nuh contohnya, kemudian ada Ashabul Madian. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasannya kaum Nuh itu kaum yang menjelaskan sejarah yang betul-betul itu Allah kemukakan di dalam ayat ini. Akan tetapi lebih luas lagi akan dipaparkan kepada Ustaz Perdana. Kami silahkan Ustaz. Iya, kalau ditanya kenapa, saya sendiri juga tidak tahu jawabannya apa ini. Karena memang kalau kita perhatikan beberapa redaksi Al-Quran juga bernada sama. Wa qaumu Nuhin wa Adu wa Fir'aun azul autad ya. Wa Samudu wa qaumu Lutin wa ashabul Aikah ulaikal dan seterusnya begitu. Jadi ada beberapa keterangan Al-Quran yang senada dengan ini yang tidak menampilkan tentang keterangan kaum terhadap Ad dan juga Samud. Tapi apakah kaum ini, apakah berarti mereka itu bukan kaum? Saya kira bukan seperti itu. Karena untuk Ashabu Madyan saja, mereka juga adalah salah satu golongan yang diutus Nabi kepadanya ya. Wa ila Madyana akhahum Syu'aiba, ketika Nabi Syu'aib itu diutus kepada Ashabu Madyan. Madyan ini kan nama suatu kota begitu. Jadi ke pertanyaan tadi tidak bisa kita jawab secara lebih mendetail, tapi yang jelas begitulah gambaran Al-Qur'an tentang bagaimana sebenarnya Allah ingin menggambarkan kepada kita kaum, ya, kaum Nabi Nuh, ya, yang sudah diketahui nabinya, Nabi Ibrahim juga sudah diketahui. Ternyata mereka ini walaupun bersama dengan para nabi mereka tidak menyebabkan mereka langsung bisa selamat di dalam kehidupan ini. Bahkan ternyata keberadaan nabi bersama mereka, para nabi bersama mereka yang sudah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada mereka, itu malah membuat mereka menjadi semakin ingkar. Dan akhirnya hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih berat daripada kalau ada orang-orang yang tidak bersama nabi mereka dan mereka melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini menjadi pengajaran kita semua bahwa keberadaan bersama nabi, bersama para nabi, bukan menjadi salah satu kata mutlak untuk selamanya seseorang dalam kehidupan, karena kunci utamanya adalah bagaimana dia berserah diri kepada Allah dan mengikuti segala aturan yang dibuat oleh Allah SWT. Ya, menarik bahwa ayat yang mulia yang kita jumpai pada kajian kali ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa apa yang dilakukan manusia itu akan kembali kepada dirinya. Kalau kebaikan itu akan dia terima, dan kalaupun kejahatan seperti penentangan terhadap bayyinat yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat para nabi dan rasul itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan menimpakan azabnya itu atas diri mereka. Fama kana Allahu liyazlimahum, ya, walakin kanu anfusahum yazlimun. Artinya bahwa kaum Nuh, Ad, Tsamud dan ashabul mu'tafikat inilah yang sebenarnya menzalimi diri mereka sendiri. Dan mungkin Ustaz Zainal ada tambahan Ustaz terhadap penjelasan ayat ini? Iya, di sini ada kata kunci atat hum rusuluhum bil bayyinat. Seperti kata Ustaz Ardiansa tadi, ada bayyinat. Apa yang dimaksud dengan bayyinat itu sendiri? Kalau kita melihat ayat-ayat sebelumnya, maka kita menemukan ada di antara bayyinat itu sendiri seperti wa'adallah, Allah telah menjanjikan kepada orang-orang munafik, baik laki-laki dan perempuan ataupun orang kafir, neraka jahannam. Ini merupakan suatu bayan, suatu keterangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa nanti di akhirat, bahwa di setelah selepas dari dunia ini ada kehidupan lagi, dan orang yang melanggar aturan dan perintah atau arahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menemukan siksa yang terdapat di neraka. Dan begitu juga bagi orang yang mengikuti aturan main dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ditemukan surga. Dan juga kita menemukan pada ayat yang kemarin bagaimana kita menemukan orang-orang yang kafir, orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang merugi. Apa yang mereka lakukan menjadi sia-sia bagikan Fata Morgana. Ini merupakan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga menemukan mafhum mukhalafahnya bahwa keimanan itu adalah suatu keberuntungan dan kemenangan. Karena apa? Karena pada ayat yang lalu diterangkan bagaimana kekuatan, harta yang dia miliki, anak-anak yang mungkin baik, yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng tadi tidak dapat, tidak memberi kontribusi apa-apa di akhirat kelak. Dan di dunia ini pun terkadang kita menemukan kalau tidak diasaskan dengan iman akan menimbulkan malapetaka bagi orang yang merasa bahwa itu adalah suatu yang dapat menyelamatkan dia dan membahagiakan dia, rupanya malah merugikan dan menyengsarakan. Baik, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu banyak hikmah yang dapat kita ambil dari ayat yang mulia ini, bahwa satu catatan penting, tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghiasi Al-Quran ini dengan kisah-kisah umat terdahulu, dan kita dapat membacanya dan dapat menelaah ayat-ayat di dalam Al-Quran tentang kisah-kisah umat terdahulu. Tentu sebagaimana yang tadi sudah dinyatakan oleh Ustaz Perdana, bahwa apakah kita mau akibat itu dikembalikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan ini atau tidak, maka yang mampu menjawabnya adalah kita. Dan kalau kita ingin kebaikan itu senantiasa berada dalam diri kita, maka kita pun dapat melakukan itu insyaallah dengan hidayah yang sekarang telah diberikan Allah kepada kita lewat Islam dan wahyu yang masih kita rasakan sampai sekarang ini dan dapat kita baca, yaitu Al-Quran. Demikianlah yang dapat disampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut.